Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illallah وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد, قال ابن القيم رحمه الله تعالى: وكتب النبي إلى هوذة ابن علي الحنفي صاحب اليمامة, penguasa di Yamamah. Rasulullah mengirimkan surat pula, Nabi SAW mengirimkan surat kepada Hawdah ibn Ali al-Hanafi, sahibul Yamamah. Bismillahirrahmanirrahim. Min Muhammadin Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam ila Hawdah ibn Ali. Salamun ala man ittaba'a al-huda. Wa'alam anna dini sayadharu ila muntahal khuffi wal hafir. Fa'aslim taslam. Ij'al laka au aj'alu laka ma tahta yadik. Kata Nabi SAW dalam suratnya, Bismillahirrahmanirrahim. Dari Muhammad Rasulullah kepada Hawdah ibn Ali, semoga keselamatan atas orang yang mengikuti petunjuk. Wa'alam, ketahuilah bahwa agamaku akan tampak dan akan menang, akan yadhar sampai ke ujung kaki kalian dan belakang kalian. Faslim taslam, maka masuk Islamlah, niscaya engkau akan selamat. Aj'al laka ma tahta yadik, masuk Islamlah, engkau akan selamat dan aku akan menjadikan untukmu apa yang ada di bawah kekuasaanmu. Artinya kalau engkau masuk Islam, engkau tetap dalam keadaan berkuasa di sana. Wa kana indahu urkunu Dimasyq. Dan bahwasanya di sisinya ada urkunu Dimasyq, ada tokoh-tokoh Damaskus, azimun min udama'in Nasara. Salah satu tokoh besar dari tokoh-tokoh besar Nasrani. Fasalahu 'anil Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka Hawdah bertanya kepadanya, kepada tokoh besar Nasrani tadi, tentang Nabi alaihi salatu wassalam. Wa qala qad ja'ani kitabahu yad'uni ila al-Islam. Kata dia, telah datang kepadaku surat dari Nabi tersebut untuk mengajakku kepada Islam. Fa qala lahu al-urkun, maka berkata kepadanya tokoh besar tadi, tokoh besar Nasrani, lima la tujibu? Kalau dia mengajak, kenapa tidak kau kesambut? Faqala, maka berkata Hawdah, dhanintu bidini, aku mengkhawatirkan agamaku. Wa ana maliku qaumi, sedangkan aku adalah raja di kaumku. In ittaba'tuhu lam amlik, kalau aku mengikuti dia, aku tidak lagi menguasai. Qala bala wallahi la in ittaba'tahu la yumallikannak. Kata Urkun tadi, tokoh Nasrani tadi, justru bala wallah, justru kalau engkau ikuti dia, dia akan menjadikan engkau raja di sana. Wa innal khirata lak, dan sesungguhnya pilihan ada padamu. Fittiba'ihi wa innahu lan nabiyul arabi. Wa innal khirah laka, sesungguhnya pilihan ada padamu, apakah engkau akan mengikuti atau tidak. Wa innahu lan nabiyul arabi, sesungguhnya dia adalah nabi arabi, nabi dari orang-orang Arab atau nabi dari kalangan orang Arab. Basyara bihi Isa, alladhi basyara bihi Isa, yang sudah diberitakan berita gembiranya oleh Nabi Isa ibn Maryam. Wallahi innahu lamaktubun indana fil Injil, sungguh itu sudah tertulis di sisi kami di dalam Injil. Perhatikan, sesuai dengan apa yang disebutkan oleh Ibnu Qayyim rahimahullah di awal kitab, bahwasanya mereka semua tahu. Dalam kitab-kitab mereka, dalam Injil mereka, sudah ada beritanya. Maka Urkun tadi justru berkata kepada raja tadi, sahibul Yamamah, kenapa enggak sambut dia? Kenapa kau enggak ikuti dia? Aku takut kekuasaanku, aku takut. Justru kalau engkau mengikuti dia, niscaya dia akan menjadikan engkau penguasa di sana. Subhanallah, persis dengan isi surat Nabi SAW. Apa di akhir suratnya? Perhatikan di atas kembali. Aslim taslam, aj'al laka ma tahta yadik. Masuk Islamlah, engkau selamat. Dan aku akan jadikan untukmu semua yang ada di bawah kekuasaanmu. Faslun. Dzakara al-Waqidiyyu anna Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam ba'atha Suja' ibn Wahb ila al-Harith ibn Abi Shamir. Disebutkan oleh Waqidi bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengutus Suja' ibn Wahb kepada Harith ibn Shamir. Wa huwa bi ghawtati Dimashq, dan dia berada di ghawtati Dimashq, Damaskus. Fakataba ilaihi marji'ahu minal Hudaybiyah. Maka ditulislah surat kepadanya sepulangnya beliau dari Hudaybiyah. Suratnya berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Min Muhammadin Rasulillah ilal Harith ibn Abi Shamir. Salamun ala manittaba'al huda. Semoga keselamatan atas orang yang mengikuti petunjuk. Wa amana bihi wa saddaq, yang beriman dengannya dan membenarkan. Wa inni ad'uka ila an tu'mina billahi wahdah. Aku mengajak engkau untuk beriman kepada Allah satu-satunya. La syarikalah, tiada sekutu baginya. Yabqa laka mulkuka, niscaya kerajaanmu akan tetap milikmu. Wa khatamal kitab, dan kemudian kitab itu distempel atau dilak. Dilak itu ditutup dan dikunci. Fa kharaja bihi Suja' ibn Wahab. Maka keluarlah membawa surat tersebut Suja' ibn Wahab menuju negeri tersebut. Qala fantahaitu ila hajibihi, maka berakhirlah beliau, atau kata beliau, berakhirlah aku di pintu gerbangnya. Wa wajadtuhu yawma idzin wa huwa mashghul, aku dapati beliau ternyata sedang sibuk. Bitahyiatil anzali wal altafil kaisar, sedang persiapan menyambut datangnya kaisar, mempersiapkan segala sesuatunya. Wahuwa jain min Hims ila Ilia, karena dia akan datang dari Hims menuju Ilia. Haitsu kashafallahu anhu junuda Faris, di mana Allah telah singkapkan darinya tentara Persia. Artinya sudah dimenangkan oleh Allah mereka Nasrani ini atas kaum Persia dan tentara Persia. Syukran lillah, maka mereka akan datang dan mampir ke tempat tersebut untuk merayakannya. Syukran lillah azza wa jal, sebagai syukur kepada Allah azza wa jal. Qala fa'aqamtu ala babihi yawmaini aw thalatha. Kata Suja' ibn Wahab, aku pun akhirnya tinggal di pintunya, tentunya di pintunya maksudnya di daerahnya, 2 hari atau 3 hari. Fakultu li hajibihi, aku katakan kepada penjaganya, inni rasulillah ilai, sesungguhnya aku adalah utusan dari Rasulullah kepada dia. Faqala hajibihi, maka penjaga tadi berkata, la tasilu ilai hatta yakhruja yawma kada wa kada, tidak bisa engkau menemui dia kecuali pada hari ini dan ini. Wa ja'ala hajibuhu wa kana rumiyan ismuhu Muri. Dan mulailah penjaga tadi, yang dia adalah seorang Romawi, namanya Muri, mulai bertanya-tanya. Kata Ibn Wahab, kata Suja', bertanya kepadaku tentang Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Wa ma yad'u ilaih, bertanya tentang Rasul, namanya, ciri-cirinya, dan apa ajakannya. Wa ma yad'u ilaih, apa yang didakwahkannya. Fakuntu hadithuhu, maka aku sampaikan kepadanya semuanya. Fayariq yabqu hatta yaghlibahul buka. Ternyata orang tadi justru luluh hatinya sampai terkalahkan dia oleh tangisannya. Menangis dia. Wa yaqul, kemudian berkata, "Inni qara'tu fil Injil." Sungguh aku sudah pernah membaca dalam Injil. Wa ajidu sifat hadzan nabi bi'ainihi. Dan aku mendapati dalam Injil tadi sifat-sifat nabi tersebut persis seperti yang kau katakan. Fakuntu urahu yakhruju bisyam. Tapi aku menduga bahwa itu akan keluar di Syam. Fa'urahu, aku lihat bahwasannya dia akan, ternyata aku lihat dia keluar dari negeri Arab. Fa'ana umin bihi wa usaddiquh, maka aku beriman kepadanya dan aku percaya kepadanya, kata penjaga tadi. Wa ana akhafu min al-Harith ibn Abi Syamir, dan justru aku mengkhawatirkan Harith ibn Abi Syamir an yaqtulani, aku khawatir kalau dia akan membunuhku ketika tahu aku masuk Islam. Wa qala Syuja', berkata Syuja', fa kana hadzal hajib yukrimuni, penjaga tersebut memuliakan aku. Wa yuhsinu diyafati, dan sangat baik dalam menjamuku. Wa yukhbiruni, dan menghabarkan kepadaku tentang Harith dengan al-ya's minhu, menghabarkan tentang Harith dengan putus asa. Aku khawatir dia akan enggak akan menerima, pasti dia akan menolak. Wa yaqulu huwa yakhafu Qaisar, Harith ini sangat takut kepada Kaisar. Qala fa kharaja al-Harith yawman wa jalas, maka keluarlah Harith pada satu hari dan duduk di singgasananya. Fa wada'at taj ala ra'sih, diletakkan mahkotanya di kepalanya. Fa adina li alai, kemudian dia mengizinkan aku untuk menemuinya. Fa dafa'tuhu ilai, aku serahkan surat itu kepadanya. Kitab Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Fa qara'ahu, akhirnya dia pun membacanya. Wa qala, dan berkata, "May yantazi'u minni mulki?" Siapa yang akan merampas dariku kerajaanku? Masih ingat tadi suratnya? Suratnya berbunyi bahwa aku akan zahir, akan memenangkan dan akan zahir sampai ke negerimu, begitu. Artinya negerimu pasti akan di bawah kekuasaanku nanti suatu saat. Maka dia marah dan berkata, "May yantazi'u minni mulki? Ana sa'irun ilai. Walau kana bil Yaman ji'tuhu." Aku akan datangi dia, walaupun di negeri Yaman sekalipun aku akan datangi. "Alayya bin nas." Kumpulkan manusia. Falam yazal jalisan, dia tetap duduk di sana. Ya'rudu hatta al-lail, sampai malam hari. Wa amara bil khair antun'al, memerintahkan kuda-kuda untuk segera dipasang sepatu-sepatunya. Thumma qala, "Akhbir sahibaka ma tara." Silakan kabarkan kepada sahabatmu itu apa yang kau lihat sekarang ini. Ini dia mengancam akan mendatanginya dan memerintahkan tentara untuk dikumpulkan, memerintahkan kuda-kuda untuk dipasang pelana dan dipasang sepatu-sepatunya. Dan kemudian berkata kepada utusan tadi, "Akhbir sahibak, kabarkan sahabatmu itu tentang apa yang kau lihat sekarang ini, silakan kabarkan bahwa kami sudah mempersiapkan demikian-demikian." Wa kataba ila Qaisar bi khabarihi aw yukhbiruhu khabari. Kemudian dia menulis surat kepada Kaisar yang sebentar lagi akan datang. Yukhbiruhu khabari, mengkhabarkan kabar tentangku. Fasadafa Qaisar bi Ilya. Maka ketika sampai surat itu bertepatan ketika Kaisar sudah sampai di daerah Ilya. Wa indahu Dihyah Al-Kalbi, dan di sisinya ada Dihyah Al-Kalbi. Siapa Dihyah Al-Kalbi? Sahabat Rasulullah SAW yang juga diutus. Diutus membawa surat yang mirip, surat yang sama, yaitu surat ajakan dakwah kepada Kaisar. Falamma qara'a Kaisar kitab Al-Harith, maka ketika Kaisar Raja Romawi membaca suratnya Al-Harith, kataba ilaihi, maka dijawab suratnya dengan isi alla tasir ilai. Jangan. Engkau jangan membawa pasukan ke sana. Watalaha anhu. Hindarilah dia. Wawafani bi Ilia. Dan kemudian temui aku di Ilia. Jangan berangkat. Hindari. Dan kemudian temui aku di Ilia. Qala. Waraja'al kitab wa ana muqim. Fada'ani. Maka surat Kaisar tadi sudah datang. Ini jawaban suratnya sudah datang. Sedangkan aku masih mukim di sana. Fada'ani. Maka dia memanggil aku. Wa qala mata turidu an takhruj ila sahibik. Kapan engkau akan kembali kepada sahabatmu? Qultu ghadan. Aku katakan, kata Suja' Ibn Wahab, besok. Besok aku berangkat. Fa'amara li bimi'ati mithqalin dahaban. Maka diperintahkan untuk memberikan hadiah kepadaku dengan 100 mithqal emas. 100 uang emas. Wa wasalani muri binafaqatin wa kiswah. Sedangkan muri tadi yang sudah masuk Islam, datang kepadaku membawa nafkah, ini membawa tambahan, bekal, dan pakaian. Wa qala iqra ala Rasulullah sallam minni salam. Bacakan kepada Rasulullah sallam dariku salam. Ini sampaikan salamku padanya. Wa akhbirhu anni muttabi'un dinahu. Khabarkan kepadanya bahwa aku mengikuti agamanya. Perhatikan ikhwan ibn na'azakumullah pada kisah yang pendek tadi dan kisah ini. Tokoh-tokoh agama mereka, pendeta-pendetanya, mengakui dan berkata, aku membaca dalam Injil. Sebagaimana penjaga tadi, sampai menangis dan berkata, sungguh apa yang aku baca dalam Injil dan apa yang kau ceritakan tadi persis sama. Tidak berbeda. Langsung dia berkata, aku beriman. Aku percaya. Kalau dia adalah Rasulullah. Aku masuk Islam. Kemudian Suja' menceritakan lagi. Qala Suja' faqadimtu ala Rasulullah SAW faakhbartuhu. Maka aku datang kepada Rasulullah SAW dan aku khabarkan apa yang terjadi. Faqala bada mulkuhu. Akan hilang kerajaannya. Akan hilang kerajaannya. Akan sirna. Wa aqra'tuhu min muri salam. Dan aku bacakan padanya salam. Ada salam dari muri. Menghabarkan bahwa dia masuk Islam dan seterusnya dan seterusnya. Wa akhbartuhu bima qala. Dan aku khabarkan semua yang dikatakan oleh muri. Faqala Rasulullah SAW, sadaqa. Dia benar. Artinya dia jujur. Wa nahnu innama dhakarna ba'da muluki at-tawaif alladhina amanu bihi wa akabir ulama'ihim wa udama'ihim wa la yumkinuna hasr man adahum wa hum jumhuru ahli al-ard. Kata Ibnu Qayyim rahimahullah, faslun. Kami sesungguhnya membawakan kisah-kisah ini semua, raja-raja, kelompok-kelompok Nasrani yang beriman, dan pembesar-pembesar mereka, ulama mereka, tokoh-tokoh mereka, dan bahkan tidak bisa aku kumpulkan seluruhnya. La yumkinuna hasru man adahum. Tidak memungkinkan bagi kami untuk mengumpulkan seluruhnya selain mereka. Wahum jumhuru ahlil ard. Dan mereka itu adalah mayoritas penduduk bumi. Mereka adalah mayoritas penduduk bumi ketika itu. Kaum Nasrani dan kaum Yahudi ahlul kitab. Walam yatakhallaf an mutaba'atihi illa al-aqallun. Ternyata tidaklah menyelisihi, menentang, tidak mau mengikutinya kecuali sedikit. Al-aqallun, kecuali minoritas. Wahum, maka mereka, imam musallimun lahu qad radiya bidzillah wal jizya wal hawan wa imma khaifun minhu fa alul ardi ma'ahu thalathatu aqsam. Maka mereka ada tiga golongan. Imam musallimun yang ingin tetap damai tapi tidak mau masuk Islam, lebih ridha kepada dzillah, kerendahan, ridha kepada jizyah wal hawan, pengen dapat upeti dari rakyatnya, pengen tetap dapat upeti dari atasannya. Wa imma khaifun minhu, atau orang-orang yang takut, atau yang ketiga, adalah muslimun, orang yang benar-benar masuk Islam. Maka mereka ini, yang mayoritas penduduk bumi adalah mereka, ada tiga golongan. Muslimun, yang masuk Islam. Dan musalimun, yang tidak masuk Islam tapi tetap berdamai, memberikan hadiah-hadiah dan sebagainya. Mengapa? Karena masih lebih cinta dunia, lebih senang upeti, lebih senang kerendahan. Yang ketiga, khaifuna minhu, orang-orang yang takut, menganggapnya musuh. Ikhwanu minna a'azzakumullah, perhatikan ucapan Ibnu Qayyim rahimahullah. Bahwa kisah-kisah tadi dan kisah-kisah kemarin dan kisah-kisah yang dulu, semuanya tentang orang-orang yang ketika mendengar agama Islam, didakwahkan, diajarkan, dan dikenalkan dengan Rasulullah SAW, mereka semua berkata, ini sudah ada dalam kitab kami. Ini semua sudah kami baca dalam kitab Injil. Ini semua sudah kami dengarkan yang demikian. Persis sama. Sehingga mereka masuk Islam dalam keadaan yakin, bahwa inilah Nabi yang diberitakan oleh Nabi Isa alaihissalam. Atau yang tidak masuk Islam pun yakin sesungguhnya ini adalah benar, cuma khawatir dia jatuh kekuasaannya, sehingga musalimun, hanya berdamai saja, jangan diserang, jangan dimusuhi, berikan hadiah-hadiah saja, tapi jangan ikut. Yang ketiga, yang khaifun, yang khawatir, takut dan sebagainya. Walau lam yuslim minal yahudi fi zamanihi illa sayyiduhum. Kalaupun tidak masuk Islam dari Yahudi di zamannya kecuali tokohnya saja secara mutlak, dan anak tokohnya saja, dan ulamanya, anak ulamanya, bi'tirafihim lahu, dengan pengakuannya, itu sudah cukup. Cukup sebagai bukti. Kata Ibnu Qayyim, itu adalah syahadah, persaksian. Contoh ya, tokoh mereka, alim mereka, sayyid mereka, yang bernama Abdullah ibn Salam. Abdullah ibn Salam masuk Islam dan berkata, sesungguhnya apa yang dibacakan dan apa yang diajarkan di dalam kitab-kitab mereka, ada berita tentang Nabi ini secara persis sama. Lakana fi muqabalati kulli yahudiin ala wajhil ardi. Kalau saja satu pendeta berkata seperti itu, cukup sebagai bukti untuk menghadapi seluruh Yahudi, seluruh di dunia. Kamu kenal orang ini? Oh, dia alim kita, anaknya alim kita, ulama kita, anaknya ulama kita, tokoh kita, anaknya tokoh-tokoh kita. Tayyib. Bagaimana pendapatmu keagamaannya? Wah, agamanya sangat bagus sekali. Bagaimana kalau dia membuktikan bahwa Islam adalah ajaran hak yang ada dalam agama kalian? Ternyata mereka menolak, menentang. فَكَيْفَ وَقَدْ تَبَعُهُ عَلَى الْإِسْلَامِ مِنَ الْأَحْبَارِ. Apalagi ternyata bukan hanya Abdullah bin Salam. فَكَيْفَ وَقَدْ تَبَعُهُ عَلَى الْإِسْلَامِ مِنَ الْأَحْبَارِ وَالرُّهْبَانِ مَنْ لَا يُحْصَى عَدَدُهُمْ إِلَّا اللَّهِ. Apalagi yang masuk Islam bukan hanya satu Abdullah bin Salam, tetapi mengikuti Islam dari Ahbar, Warruhban, dari pendeta-pendetanya dan alim ulamanya, dalam jumlah yang la yuhsa, yang tidak mungkin bisa dihitung mereka kecuali oleh Allah. Atau la yuhsi adadahum illallah. Jadi bisa la yuhsa adaduhum atau la yuhsi adadahum illallah. Tidak bisa menghitungnya kecuali Allah. Atau tidak bisa dihitung kecuali oleh Allah. أخواني بنا عزكم الله نكتفي بهذا القدر بارك الله فيكم وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. Berarti pertemuannya akan datang, akan kita baca kisah Abdullah bin Salam dan kisah yang berikutnya dari orang-orang yang masuk Islam dari kalangan Yahudi. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.